ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membahas tentang dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, kemarin kita bahas tentang makna al-jamaah. Bahasanya al-jamaah itu ada dua pengertian, dan kemarin kami sampaikan bahasanya dua pengertian ini disampaikan oleh Syaikh Al-Syeikh di kitab beliau Isyarah Aqidah Tahawiyah, dan beliau katakan atau penjelasan lebih detail itu ada di syarah beliau untuk Wasitiyah. Dan di syarah Wasitiyah karya Syaikh Al-Syeikh yang judulnya Al-Ala'i Al-Bahiyah fi Syarhil Aqidah Al-Wasitiyah, beliau sampaikan bahasanya ulama yang lebih dahulu, ulama sebelumnya yang membagi jamaah menjadi dua adalah Al-Khattabi Asy-Syafi'i. Al-Khattabi Asy-Syafi'i di kitabnya Al-Uzlah. Dikatakan oleh Syaikh Al-Syeikh di Syarah Wasitiyah, waqad dzakara Al-Khattabi fi kitabi Al-Uzlah kalimatan fa'iqatan fiha tahghiru hadzal maqami. Al-Khattabi Asy-Syafi'i di kitabnya Al-Uzlah menyebutkan satu kalimat yang sangat-sangat unggul, sangat-sangat luar biasa bagusnya. Fiha dalamnya tahrir, kesimpulan yang bagus tentang masalah ini, tentang makna al-jamaah. Qal Al-Khattabi rahimallahu ta'ala mengatakan, al-furqatu furqatani, perpecahan itu ada dua macam. Yang pertama, furqatul ara'i wal adyani. Yang kedua, furqatul askhasi wal abdani, perpecahan pendapat dan agama. Dan yang kedua adalah perpecahan person dan badan. Wal jama'atu jama'atani. Kemudian Al-Khattabi mengatakan, dan al-jama'ah itu punya dua pengertian. Jama'atun hiya al-a'immatu wal umara'u, wa jama'atun hiya al-amatu wa dahma'u. Maka ada jamaah ya al-a'immatu wal umara, yang pengertian jamaah itu adalah menyatu bersama para imam, yaitu penguasa, wal umara, dan pemimpin. Wa jama'atu ya al-amatu wahdahma, dan jamaah yang tidak berkenaan dengan kepemimpinan, tidak berkaitan dengan penguasa. Yang ini di bahasa Syaikh Al-Syeikh disebut dengan jamaatul adyan atau jamaatul din. Amma al-iftiraku fil ara'i wal adyan fa innahu mahdhurun fil uquli muharramun fi qadaya al-usuli li'annahu da'iyatud dalali wa sababu ta'tili wal ihmali. Adapun perselisihan dalam pendapat dan agama, maka itu terlarang menurut akal pikiran, dan ini haram jika itu dalam masalah usul, dalam masalah pokok-pokok agama, karena dia mendorong pada kesesatan dan sebab at-ta'ti wal ihmal. Maka Al-Khattabi membagi perpecahan menjadi dua macam, dan persatuan atau al-jamaah dengan juga dua pengertian. Maka asalnya ini adalah pembagian jamaah menjadi dua, jamaatul adyan dan abdan ini, atau jamaatul din wal badan. Itu asalnya pembagian dari Al-Khattabi Asy-Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan di halaman 563. Ya, waliyati ila nas. Kemudian lanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi katakan waliyati linnas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Dan hendaklah bersikap kepada orang lain alladhi sikap-sikap yuhibbu yang seorang itu ingin ayyuta ilaihi, dia mendapatkan, didatangkan hal itu kepadanya. Dia mendapatkan hal tersebut dari orang lain. Nah, maka kalimat ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa fi riayatin minal khairi. Kalian tidak akan menjadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan kebaikan untuk dirinya. Ya, kalian menginginkan kebaikan untuk orang lain apa yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri. Ini semakna dengan waliyati linnas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Penjelasannya, ayu amilu annasa misla ma yuhibbu ayu amiluhu. Yaitu hendaklah dia bersikap kepada orang lain dengan sikap-sikap yang dia ingin orang lain memberikan sikap itu kepadanya. Dan ini kaidah penting dalam bermasyarakat. Ya, kesimpulan ya, dan kata kunci sukses bergaul, ya, bersahabat, bertetangga, bermasyarakat adalah kalimat ini. Waliyati linnas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Sikapi orang dengan sikap yang Anda ingin dapatkan dari orang lain. Maka tanyakan pada diri sendiri apa yang, wahai diri, apa yang kau inginkan. Ya, maka berikan hal itu kepada orang lain. Ketika kita ingin ya, kita dihormati, maka hormati orang lain. Kita ingin tidak diejek, maka jangan ngejek orang lain. Kita tidak ingin dicaci, maka jangan mencaci orang lain. Kita tidak ingin diolok-olok, maka jangan ngolok-olok orang lain. Jika kita ingin mendapatkan apresiasi atas usaha yang kita lakukan, maka berikan apresiasi kepada orang atas ya, usaha yang mereka lakukan. Dan seterusnya. Jika kita ingin orang itu bertutur kata lembut dengan kita, ya, maka berikan tutur kata yang lembut kepada orang lain. Jika kita ingin orang lain untuk melakukan ya, hal-hal yang menyenangkan diri kita, maka berikan dan lakukan hal tersebut kepada orang lain. Kemudian wa fil hadis, di hadis la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, dalam riwayat yang lain minal khairi, berupa hal-hal yang positif dan kebaikan. Adapun orang yang menginginkan kejelekan menimpa orang lain, keburukan terjadi pada orang lain, dan dia memonopoli kebaikan untuk dirinya sendiri, maka inilah orang yang terancam dengan tidak masuk surga. Karena Allah mensyaratkan sejumlah syarat untuk masuk surga, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan beriman. Ditambah waliyati linnas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Ya, kemudian maka kandungan hadis panjang ini adalah ad-da'watu wal hathu ala iltizam bi ta'atillahi wa rasulihi, ajaan dan motivasi untuk komitmen untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Nabi sampaikan bahasanya yang disampaikan oleh seorang Nabi, oleh para Nabi termasuk beliau, adalah menyampaikan semua kebaikan yang diketahui dan mengingatkan kejelekan, semua kejelekan yang diketahui. Ya, maka beliau hanya memerintahkan segala yang berstatus sebagai kebaikan dan mengingatkan dan melarang segala sesuatu yang statusnya adalah keburukan dan kejelekan. Kemudian wajnabul fitan dan menjauhi fitnah. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka siapa yang komitmen dengan hal tersebut, maka Allah akan khatama lahu bisalah, Allah akan tutup kehidupannya dengan kebaikan dan dia adalah min ahlil jannah, di antara pengikut dari di antara penghuni surga. Kemudian lanjutannya hadis man bay'a imaman, barang siapa yang membaiat mengakui keabsahan seorang penguasa, fa'atahu safqata yadihi, dan telah dia berikan kepada sang penguasa itu dalam rangka kegiatan baiat lembaran tangannya, yaitu telapak tangannya dan buah hatinya, falyuti'hu in istata'a, maka hendaklah dia mentaati penguasa tersebut, in istata'a, selama itu dalam batas kemampuannya. Maka ketaatan kepada penguasa dan baiat kepada penguasa itu memiliki kait, tidak ketaatan yang bersifat mutlak, namun memiliki dua kait. Kait yang pertama ada di sini, in istata'a, jika mampu. Maka jika penguasa dan orang ya penguasa yang dibaiat itu memerintahkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh rakyat, maka rakyatnya wajib taat. Kemudian yang kedua, fil ma'ruf, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Dan ini menunjukkan perbedaan antara baiat, baiat yang syar'i, baiat kepada penguasa, itu ada dua kait. Berbeda dengan baiat yang bid'iyah, baiat yang dibuat untuk membangun fanatisme dengan syekh tertentu atau kemudian kelompok tertentu. Umumnya baiat semacam ini tidak memiliki kait. Orang yang terikat dengan baiat diharuskan untuk taat meskipun maksiat. Ketika yang dibaiat itu memerintahkannya untuk mencuri atau yang lainnya menipu, yang penting setor kepada kepada yang pihak yang bersangkutan, maka wajib ditaati. Dan ini perintah imam. Dan ini perintah orang yang dianggap imam yang dibaiat. Maka meskipun maksiat, wajib ditaati. Kenapa ketika imamnya memerintahkan untuk masuk ke sebagai hukuman, ada sebagian dikasih hukuman untuk berenang di septic tank. Nah ini artinya bersentuhan dengan najis, yang itu haram. Persentuhan dengan najis hukumnya haram kecuali karena kondisi darurat semacam istinja dan yang lainnya. Wajib ditaati, ini perintah imam, ini qarar dan putusan dari imam. Maka tidak dibatasi, tidak dibatasi dengan qaid, dengan batasan, selama dalam kebaikan. Demikian juga baiat-baiat yang bid'ayah itu tidak dibatasi dengan ini istata'a, jika mampu. Maka ketika itu qara, itu putusan dari penguasa yang dianggap imamnya, maka wajib ditaati, sami'na wa ata'na, meskipun itu sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya, maka kita lihat di sini baiat yang syar'i yang ditujukan kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, yaitu penguasa yang sah, itu ada kaitnya, ada batasannya, tidak wajib taat mutlak, namun falyuti'hu in istata'a, taat jika mampu. Fa in ja'a akhar, jika datang orang lain yunazi'uhu, mau merebut kekuasaan sang penguasa, fatribuhu unuqal akhar, maka penggalah lehernya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini penjelasannya, wahada min asbabin najati, maka ini adalah di antara sebab selamat dari fitnah di sini berarti kerusuhan, gejolak nasional. Wa luzumu bai'ati lil imam, yaitu adalah komitmen mengikatkan diri dengan bai'at kepada penguasa yang sah, penguasa muslim yang sah. Wala takun al bai'atu min kulli nas, namun bai'at kepemimpinan, bai'at penguasa itu tidak dilakukan oleh semua orang, anak kecil dan orang dewasa, demikian perempuan, namun innama takunu hanya dilakukan oleh perwakilan rakyat, dalam hal ini adalah ahlul halil wal aqdi, yang isinya adalah para ulama dan para tokoh masyarakat. Sedangkan yang lainnya adalah mengikuti mereka, karena mereka menggantikan seluruh rakyat bidzalika dalam masalah ini, yaitu bai'at. Walaikunu hadha alamu bil intikhabat, dan kata pensyarah, dan ini bai'at ini tidaklah terwujud dengan pemilu sebagaimana yang terjadi di negara-negara kafir, dan dengan bai'at syariah. Faman bay'a, maka siapa yang membai'at kemudian dia membatalkan bai'atnya, maka dia membatalkan ala untuk berdampak jelek untuk dirinya. Walihada, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, maka jika datang yang lain, yunazi'uhu, dia hendak merebutnya, maka penggalah lehernya. Fa'in kharja alai ahadun, maka jika ada seseorang yang kharja alaihi, memberontak pada penguasa muslim yang sah. Ingat, muslim. Yang dimaksudkan adalah penguasa muslim. Kalau dia nasrani atau dia non-muslim, maka tidak termasuk dalam hal ini. Fala buddha min saddihi, maka keinginan orang tersebut harus dihalangi, harus dicegah. Meskipun ternyata mencegahnya, ternyata harus dengan menghabisinya. Maka itu dilakukan hatta yastaqima al-amru, sehingga perkara yaitu kepemimpinan, kekuasaan itu yastaqim, itu dalam kondisi yang baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, jika ada dua kelompok orang yang beriman, mereka berperang, damaikan di antara keduanya. Jika yang satu barat melampaui batas pada yang lain, maka perangi yang melampaui batas sampai dia mau kembali kepada amrillah, ketentuan Allah, yaitu al-islah, berdamai. Maka wajib menghadapi mukawamah, menghadapi orang-orang yang memiliki pemikiran yang busuk, para du'atul fitnah, para provokator yang menginginkan untuk mecah belah persatuan kaum muslimin di satu negeri. Wa yakumuna bil asyani, dan mereka melakukan kedurhakaan bersenjata. Kedurhakaan bersenjata berarti kudeta. Ayo busun, atau menyebarluaskan pemikiran yang mecah belah kaum muslimin dengan klaim jihad di jalan Allah dan mencari mati syahid. Lantas mereka namai tindakan mereka yang busuk tersebut dengan jihad fisabilillah, dan mencari syahadah, mati syahid, untuk menipu pemuda kaum muslimin dan orang-orang yang memiliki jiwa yang lemah dan akal-akal yang lemah. Kemudian walahu, dan diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, badiru bil a'mali, segeralah melakukan berbagai macam amal, fitanan, sebelum datang fitnah, yaitu hal-hal yang membelokkan orang dari kebaikan dan petunjuk. Dan hal yang membelokkan dari kebaikan dan petunjuk tersebut, kakita illailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap. Karena demikian gelapnya, maka jadilah seorang itu di pagi hari beriman dan sorenya kafir. Sorenya beriman dan paginya kafir, dia jual agamanya dengan aradin minat dunia, dengan potongan serpihan dunia. Yang dunia ini tidak mesti maknanya harta, boleh jadi dunia di sini maknanya harta, boleh jadi dunia di sini maknanya adalah perempuan, maka dia menukar agamanya demi mendapatkan perempuan yang dia inginkan. Aradibna dunia di sini boleh jadi gelar akademik, maka yang penting dapat gelar doktor atau profesor atau yang lain, meskipun dengan menghalalkan zina atau yang lainnya. Maka ini namanya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Atau termasuk bi'aradin minad dunya adalah pujian dari orang kafir, di alam malam orang kafir, kalau Anda adalah seorang muslim yang toleran, muslim yang inklusif, tidak eksklusif, ya. Anda seorang yang muslim progresif, ya. Ya, Anda adalah muslim yang moderat, ya, maka dia sebagian orang menjual agamanya, ya, menjual agamanya dan imannya untuk mendapatkan pujian orang kafir. Ya, maka paginya beriman, sorenya karena ingin mendapatkan pujian dari orang kafir sebagai muslim, ya, inklusif, ya, muslim moderat dan bukan ekstremis, bukan radikalis, ya. Ini karena malamnya ingin mendapatkan pujian tersebut, sorenya dia jual agamanya dengan dia caci maki Islam, ya, dia olok-olok syariat Allah, ya, untuk kemudian mendapatkan pujian-pujian di atas. Maka ini ya bi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Penjelasannya, isi hadis ini adalah motivasi untuk bersegera, yaitu al-musara'ah bersegera dan intihazul furos, memanfaatkan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh dan ketaatan dan tidak menelantarkan dan membuang kesempatan. Tinggalkan takasul, ini bermalas-malas, wal-khumul, dan lemas sebelum datangnya hal-hal yang membelokkan dari kebaikan. Karena umur manusia itu hari-hari yang bisa dihitung. Famadumta, maka selama Anda dalam keadaan badan yang sehat, hati yang aman, yaitu ayam tentram, was istiqrar, keadaan suasana hati yang stabil, fasari ilal istighal bita'at, maka bersegeralah untuk menyibukkan diri dengan ketaatan. Jadi antara bentuk ketaatan adalah ilmu. Maka di antara kiat penting agar seorang itu mendapatkan ilmu adalah tidak menunda-nunda keinginan untuk belajar, ya. Karena di antara kiat penting orang itu lalai kemudian dijauhkan dari ilmu, manakala dia nanti ya, kalau sudah semester akhir sibuk, nanti kalau sudah ujian skripsi, ya, nanti kalau sudah lulus, nanti kalau sudah nikah, nanti akhirnya ya sekedar. Ya, maka keinginan belajar cuma berhenti sekedar keinginan. Liana idaca alfitan, karena jika sudah datang hal-hal yang membelokkan dari kebaikan, berbagai macam kesibukan, ya, tanggung jawab, ya, jadwal rapat, maka rapat RT, rapat ini, rapat itu. Maka kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk sibuk dengan ilmu, itu semakin sedikit. Dan orang itu makin bertambah umurnya, maka semakin bertambah tanggung jawabnya, ya, semakin tambah bebannya, dan semakin tambah jadwal rapatnya. Nah. Ya, kalau dulu cuma kemudian ikut rapat takmir, ya, setelah keluarga, itu jadi ada rapat RT, ya. Nanti kemudian rapat apa lagi. Maka makin tua orang itu akhirnya berpindah dari rapat ke rapat. Jalannya cuma rapat. Kerjanya ngantor itu juga kegiatannya rapat. Di luar kantor kerjanya juga rapat. Rapat di masyarakat, belum rapat di masjid, rapat di mana lagi. Cuma pindah-pindah rapat saja. Nah, ini di antara alfitan, di antara hal yang membelakkan orang dari kebaikan. Ya, anita'ah dari ketaatan. Nah, karena itu sikap yang tepat adalah bersegera. Badiru bil a'mali. Nah, karena itu Nabi katakan badiru bil a'mali fitanan. Artinya dululah, ya segeralah bil a'mal melakukan berbagai macam amal sebelum terjadinya berbagai macam fitnah, yaitu hal-hal yang membelokkan dari kebaikan. Maka jika seorang itu dalam suasana yang aman, wastiqori amalin dan aktivitas yang stabil, maka faida ja'atu al-fitan, maka jika datang berbagai macam godaan, maka godaan itu akan melalaikannya dari amal. Warubama, dan boleh jadi dia masuk ke dalam berbagai macam godaan tersebut. Dan Nabi SAW mendeskripsikannya dengan potongan malam yang gelap. Wahadat ini yakni bermakna annaha, bahasanya fitnah, godaan-godaan dari godaan-godaan untuk melakukan ketaatan itu, karena siddahnya, karena kerasnya dan gelapnya dan tidak jelasnya, maka dia sebagaimana gelapnya malam, sehingga membuat yulbis, membuat rancu atas seorang jalannya. Maka seorang itu tidak bisa melihat ketika terjadi fitnah, dia tidak bisa melihat jalan yang benar. Terutama apalagi orang-orang yang jahat, mereka sangat yatafannanuna, kreatif fi idarati hadis surur, dalam memanage kejahatan ini dan membuat tipu daya bagi banyak orang. Waqad akhbar as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahasanya fitnah itu bukan hanya satu namun banyak. Wal fitani da akbalat la ya'rifuha ilal ulama. Jika tanda-tanda kerusuhan itu datang, maka tidak ada yang mengenalinya kecuali orang yang berilmu. Dan idza adbarat, namun jika betul-betul terjadi kerusuhan, kekacauan, arafaha kullun nasi, semua orang mengakui kalau ini adalah kerusakan. Ya, maka fitnah jika datang artinya gejala-gejala keburukan, kekacauan, chaosnya satu negara, itu ketika gejalanya datang, sebagian orang menyangka ini adalah reformasi, sebagian menyangka ini adalah perbaikan, ini adalah masa depan yang lebih cerah dan seterusnya. Namun setelah betul-betul terjadi, barulah orang menyadari kalau ini kerusakan. Sehingga banyak orang mendekatinya dan terkecoh dengannya. Oleh karena itu, maka seorang muslim dan ya tahafab, hati-hati al-khatar, menghadapi bahaya. Dan itu fitnah dalam artian kerusuhan level nasional, sedangkan fitnah dalam dalam untuk masing-masing pribadi, maka boleh jadi fitnah tersebut menyebabkan yusbihu mu'minan wa yumsi kafira, paginya beriman sorenya kafir, dan sebabnya karena dia jual agamanya dengan kesenangan dunia. Dan dunia di sini boleh jadi mendapatkan hadiah, mendapatkan Nobel, mendapatkan penghargaan, mendapatkan doktor honoris causa, mendapatkan penghargaan sebagai tokoh ini, tokoh itu, gelar sebagai guru bangsa atau yang lainnya, atau mendapatkan pekerjaan, ayu ardin min aradi hadid dunia azail, atau kesenangan dunia yang lainnya, yang zail, yang itu semua akan hilang. Fayakunu dhalika thamanan, lantas dunia itu jadi harga. Litarkihi dinahu, supaya dia meninggalkan agamanya. Kemudian wala hudiyatkan oleh muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, Nabi SAW mengatakan al-ibadatu fil harji, ibadah ketika ketika suasana negeri itu penuh dengan pembunuhan, kahijratin ilayya, seperti berhijrah, pahala berhijrah kepada aku. Penjelasannya, al-harj itu adalah banyaknya pembunuhan yang itu terjadi fil fitan, ketika terjadi kerusuhan di satu negeri, perang saudara, di satu daerah. Maka banyak orang ketika itu ikut terlibat sehingga sibuk menumpahkan darah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad hasa 'alal ibadati, memotivasi untuk memilih beribadah di dalam kondisi ini karena besarnya, karena banyaknya pahalanya. Oleh karena itu Nabi mengatakan bahasanya ibadah ketika itu kahijratin ilayya, seperti hijrah kepadaku. Dan amal soleh hijrah telah diketahui keutamaannya. Dan orang yang menyibukkan diri dengan ibadah di waktu banyaknya pembunuhan, ketika suasana itu kacau, dan dia memilih yabta'id menjauh anil fitan, dari fitnah. Fitnah di sini maknanya perang saudara. Maka dia adalah seperti hijrah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi kemiripannya, orang yang berhijrah meninggalkan tanah kelahirannya, keluar dari tanah kelahirannya, lari membawa agamanya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga seorang muslim yang menjumpai suasana fitnah, yaitu kekacauan dan perang saudara, lantas dia tinggalkan hal tersebut dan dia fokus untuk beribadah kepada Rabbnya. Fadaka, maka orang yang berhijrah meninggalkan negeri kekafiran dan negeri kemusyrikan, sedangkan orang ini berhijrah meninggalkan kerusuhan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dan seorang muslim yang betul-betul muslim adalah orang yang selamat kaum muslimin yang lain dari gangguan lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Yani artinya meninggalkan apa yang Allah larang, maka tindakan ini meninggalkan apa yang Allah larang itu teranggap berhijrah, li'anna hajara, karena dia meninggalkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka kandungan fawaid atau kandungan hadis ini motivasi untuk i'tizalul fitan, meninggalkan fitnah. Fitnah yang dimaksudkan perang saudara sesama muslim. Namun anjuran untuk meninggalkan fitnah dalam artian perang saudara itu berlaku untuk orang-orang yang merasa bahasanya la yatabayanu al-amru. La yatabayanu al-amru, belum jelas duduk perkaranya. Siapa yang berada di pihak yang benar, siapa yang berada di pihak yang salah, itu tidak jelas. Maka terjadi perang saudara sesama muslim, saling serang, saling membunuh, saling membantai, dalam keadaan tidak jelas ini tuh kenapa. Dan duduk perkara sebenarnya seperti apa, dan siapa yang salah dan siapa yang benar. Maka itu fitnah. Maka statusnya ini adalah fitnah, yaitu perang saudara yang statusnya fitnah bagi orang ini. Kewajiban dia atau dia dianjurkan dalam kondisi ini untuk i'tizalul fitan, untuk tidak berpihak kepada siapapun. Sibukkan diri dengan urusan diri sendiri. Adapun orang yang merasa jelas duduk perkaranya dan dia menilai bahasanya kebenaran ada di salah satu pihak dari dua kaum muslimin yang tengkar dan ribut, maka boleh baginya untuk berpihak kepada yang dia nilai sebagai pihak yang benar, nusratanil haq, dalam rangka membela kebenaran. Oleh karena itu kita lihat pada saat perang Siffin, maka sikap sahabat itu bermacam-macam. Ada tiga sikap mereka. Ada yang berpihak kepada Ali, ada yang berpihak kepada Muawiyah, kemudian ada yang i'tizalul fitan, yang non-blok. Tidak ngeblok sama Ali, tidak ngeblok sama Muawiyah. Kenapa? Karena dia menilai ini fitan. Yang menilai ini fitan kemudian mengambil posisi non-blok, tidak berpihak kepada siapapun. Namun yang mempelajarinya kemudian menilai bahasanya kebenaran di pihak Ali, kemudian dia bergabung kepada Ali. Dan yang kemudian menilai mempelajarinya kemudian penilaiannya berbeda dan dia bergabung pada pihak yang lainnya. Ya, maka tidak harus sepakat. Ya, pelajaran dari sikap para sahabat di masa fitan, yaitu perang saudara sesama muslim, contohnya Ali dengan Muawiyah, sikap mereka tidak sepak, tidak harus seragam. Siapa yang merasa ini fitan, fitan itu kerusuhan antar sama muslim tanpa jelas dulu perkaranya dan siapakah yang benar dan salah, itu namanya fitan. Ya, maka ya sikap dia yang seharusnya dan semestinya adalah tidak berpihak. Sibuk dengan ibadah, ngurusi diri sendiri, sibuk dengan ibadah dan tidak berpihak kepada siapapun. Dan siapa yang mempelajarinya dan merasa salah satunya berada di pihak yang benar, maka tidak mengapa baginya mengambil pilihan untuk berpihak kepada salah satunya dalam rangka membela kebenaran. Hadza la ya'ni an la yuhadir an-nas minha, ini bukan berarti manusia tidaklah diingatkan dari bahayanya. Bal yatrukuha fi nafsihi wa yanha anha, namun dia biarkan hal tersebut pada dirinya dan dia larang darinya sebagaimana seorang itu menginginkan untuk dirinya tidak terjumus dalam fitnah. Ya, demikian yang kita baca. Kita lanjutkan ba'dal isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulillahi wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, walahuma dan diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah. Bahasanya Umar pernah berkata kepada di hadapan banyak orang, di hadapan para sahabat, ayukum siapakah di antara kalian yang hafal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah? Maka Hudzaifah mengatakan saya. Maka Umar mengatakan hati kemari, sungguh engkau adalah seorang yang pemberani. Kemudian kultu, kata Hudzaifah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Fitnah yang dihadapi oleh ujian yang dialami oleh seorang laki-laki fi ahlihi pada istrinya, wa malihi dan hartanya, wa waladi dan anaknya dan tetangganya, itu bisa terhapus oleh salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Faqal Umar mengatakan, bukan ini yang kuinginkan. Nah, yang kuinginkan adalah fitnah dalam pengertian kerusuhan. Ya, bukan fitnah dalam artian godaan yang atau hal yang membelokkan dari ketaatan untuk person. Namun kerusuhan yang dia adalah fitnah yang tamuju kamaujil bahar, yang bergelombang sebagaimana gelombang lautan, yang bertubi-tubi silih berganti tidak pernah berhenti. Maka aku katakan, malaka walaha ya amiral mu'minin, apa urusanmu dengan wahai amiral mu'minin, antara dirimu dengan gelombang kerusuhan tersebut ada pintu yang digembok. Umar bertanya, pintu itu nanti akan dibuka ataukah dirusak dan dijebol? Pintu itu dibuka baik-baik ataukah dijebol? Maka Hudzaifah mengatakan, bal yuksar, pintu itu akan dijebol. Qal, maka Umar mengatakan, jika demikian maka itu layak untuk tidak bisa digembok lagi. Maka aku katakan pada Hudzaifah, ini kata muridnya Hudzaifah, perawi hadis ini, apakah Umar mengetahui siapakah pintu itu? Maka Hudzaifah mengatakan, iya tahu. Sebagaimana Umar mengetahui bahasanya sebelum besok pagi adalah malam. Ini hadastuhu, aku menyampaikan kepadanya satu perkataan yang bukanlah satu hal yang keliru. Fahibna, dan kami takut untuk bertanya kepada Hudzaifah tentang siapakah pintu itu. Kutanyakan pada Masruq. Is'alhu, tanyakan padanya. Maka beliau kemudian bertanya kepadanya, kepada Hudzaifah. Jawaban Hudzaifah, pintu yang akan dijebol dan tidak dibuka itu adalah Umar itu sendiri. Penjelasannya, bahkan Umar dan Umar satu ketika bertanya kepada para hadirin yang ada bersamanya tentang fitan. Maka majulah Hudzaifah memberikan jawaban karena beliau adalah memang yang mengetahuinya. Lantas Umar pun mengatakan, mari kemari, engkau adalah seorang yang pemberani dengan konteks pujian. Fa akhbarahu, Hudzaifah mengkabarkan kepada Umar bahasanya fitnah itu ada dua macam. Fitnah yang kecil bisa dihapus oleh berbagai macam amal ibadah, dan ada fitnah yang tebal, yang besar. Sedangkan fitnah yang kecil adalah seorang itu terfitnah dengan istrinya, di antaranya ini contohnya, jika dia memiliki lebih dari satu istri, bentuk fitnahnya adalah dia condong pada salah satu lebih banyak daripada yang lain sehingga tidak adil secara lahiriah. Demikian juga di pada anak. Fihadatan tentang hal ini, Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa awlautukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak itu ujian. Contohnya, seorang itu tersibukkan ngurusi hartanya dan bisnisnya, ngurusi anak, sampai an, insaghala an, sehingga tersibukkan jauh, sehingga terjauhkan dari mengingat Allah. Namun, kondisi-kondisi demikian ini tertutup, bisa terhapus oleh sholat dan berbagai macam ibadah, seperti yang disebutkan oleh Hudzaifah dalam hadis ini. Nah, fitnah jenis ini yang disebut dengan fitnah saghira, dikomentari oleh Umar, bukan ini yang aku inginkan. Yang aku inginkan adalah fitnah dalam pengertian kerusuhan yang bergelombang sebagaimana gelombang lautan yang tidak pernah berhenti, silih berganti. Maka yang diinginkan oleh Umar fitnah dalam pengertian terjadi tumpah darah, wasyaku asota'ah, terjadinya pembuntakan, dirusaknya tongkat ketaatan, artinya pemberontakan. Karena manusia dan masyarakat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersatu di masa dua khalifah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Hudzaifah kemudian berkata kepada Umar, apa urusan wahai dengan itu wahai umrul mukminin, yaitu dengan fitnah yang besar tadi karena ada pintu. Para sahabat tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Hudzaifah dan Umar. Fihin, pada saat masing-masing dari Umar dan Hudzaifah, keduanya tahu apa yang dimaksud dengan pintu. Nah, karena itu para sahabat malu bertanya kepada Hudzaifah pada saat itu. Lantas mereka bertanya kepada Hudzaifah setelah kejadian ini. Fadzakar Hudzaifah menyebutkan pada mereka bahwa yang dimaksud dengan pintu adalah Umar itu sendiri. Dan yang dimaksud dengan dirusak dan dijebolnya pintu adalah terbunuhnya Umar. Maka Umar pun terbunuh di tangan Abu Lu'lu'ah al-Majusi alaihi la'natu, yang menusuk pinggang Umar saat Umar jadi imam salat subuh ketika itu. Bahwa usali dan beliau kemudian mengerjakan sholat. Ya, demikian juga nanti pada akhirnya fitnah ini bergelombang. Ya, dan semua khalifah terbunuh. Umar terbunuh, Uthman ya, terbunuh, kemudian Ali terbunuh saat mau berangkat untuk sholat. Akhirnya di masa Bani Umayyah kemudian para penguasa itu khawatir ketika mereka jadi imam. Pada di masa silam, siapa yang jadi penguasa dia jadi imam sholat. Akhirnya kemudian dibuatlah di masjid satu bangunan pengaman untuk imam yang disebut dengan sebutan maqsurah. Maka pengimaman untuk pengimaman itu bentuknya seperti kerangkeng. Dia masuk di sana aman, namun suara tetap bisa keluar meskipun nanti dibantu dengan person yang lebih mengkeraskan suara. Ini satu bangunan pengimaman disebut dengan sebutan maqsurah. Dan di masjid Gede Kauman itu masih ada maqsurah, tapi enggak pernah kepakai karena sultannya enggak pernah datang. Dan itu tempat wajibnya sultan ketika dia sholat di situ. Ini yang melatar belakangi munculnya maqsurah. Satu bangunan di masjid yang disebut dengan sebutan maqsurah. Bapa Yusali fabayya'a an-nas, kemudian orang-orang pun membayat Uthman radhiyallahu anhu, dan tidaklah terjadi kerusuhan di awal khilafah Uthman, dan datanglah Yahudi yang busuk, bahwa ibnu Sauda, anak seorang perempuan hitam, Abdullah bin Sabah. Ya, dia disebut ibnu Ati Sauda, itu bukan dusta, bukan fitnah, namun menciptakan realita. Karena ibunya adalah seorang Habasyiah, wanita hitam. Maka orang yang busuk ini menampakkan Islam seakan-akan dia Muslim. Lantas dia memulai mencaci Uthman di berbagai forum. Lantas berkumpul, mengerumuninya orang-orang yang tertarik dengan fitnah, tertarik untuk membicarakan penguasa. Inilah sifat sebagian orang yang menganggap mubah pembicaraan tentang penguasa. Tsumma untu biha li hadzal khabis, kemudian ditengarailah, disadarilah keberadaan orang yang busuk ini, akhirnya dia lari pergi ke Mesir. Berkumpul mengerumuninya sebagian orang di sana di Mesir. Lantas dia pun membentuk satu ta'ifatan khabithatan, satu kelompok yang jelek. Wahat wantahal amr, ringkas ceritanya, akhir ceritanya, biqatil Utsman, terbunuhlah Utsman. Maka fitnah yang pertama adalah terbunuhnya Umar, kemudian yang kedua terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhuma. Maka dengan terbunuhnya Utsman, infataha, terbukalah pintu kerusuhan dialami oleh kaum muslimin. Terjadilah berbagai macam peperangan. Dan yang menyalakan peperangan dan kerusuhan ini adalah Ibnu Sabah. Alladzi raha, yang pergi yuzki, mengobarkan api kerusuhan. Watataba'a, berturut-turut terbunuh para khalifah. Fakutilah terbunuh khalifah yang keempat, Ali. Kemudian Allah menyatukan kaum muslimin di tangan Muawiyah. Waqad tanazzala lahu al-Hasan, karena al-Hasan tanazzala mengalah. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengalah. Karena beliau lebih menginginkan bersatunya kaum muslimin daripada terbelahnya kaum muslimin dalam dua kubu. Maka al-Hasan mengalah, menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Dan dengan tersebut maka bersatulah kaum muslimin, hilang lagi kubu-kubuan. Kubu Ali dan kubu Muawiyah, kubu Syam dan kubu Kufah. Dan tanazalah Hasan ini terjadi pada tahun 40 Hijriah, sehingga tahun tersebut disebut dengan sebutan Amul Jamaah, tahun persatuan. Fatama al-amru di Muawiyah, al-amru maksudnya kekuasaan. Maka jadilah amrul khilafah, masalah kekuasaan itu sempurna pada Muawiyah. Kaum muslimin bersepakat alaihi, mengakui bahasanya Muawiyah adalah khalifah satu-satunya. Wasumya dalikal am, sehingga tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun 40 Hijriah. Dan karena sikap legowo dari Al-Hasan bin Ali demi kepentingan umat yang jauh lebih besar daripada kekuasaan, maka Al-Hasan bin Ali disebut oleh Nabi dengan sebutan Sayyid. Ya, yang mungkin kalau bahasa bebasnya sekarang seorang negarawan sejati. Yang dia tidak mengedepankan, tidak berorientasi pada kekuasaan. Saya berkuasa namun umat, namun masyarakat terkotak-kotak dan terbelah. Daripada itu terjadi, lebih baik saya tanggalkan kekuasaan. Namun kondisi negeri, kondisi masyarakat tidak terbelah, tidak terkotak-kotak. Wansadda, dan tertutuplah pintu besar dari kerusuhan dengan karunia Allah. Kemudian dengan hikmah, wahankah dan hikmah Muawiyah dan Al-Hasan dari Muawiyah, wahusni idarati lil umur, dan bagusnya beliau dalam meminit urusan pemerintahan. Watahakokot, dan terwujudlah nubu'atu an-Nabi, kabar. Nubu'ah artinya kabar, kabar Nabi SAW dalam sabdanya tentang Al-Hasan. Senyia cucuku ini adalah Sayyid, seorang pemimpin yang hebat. Boleh jadi Allah akan damaikan bihi dengan sebab cucuku ini dua kelompok besar dari kaum muslimin. Diatkan oleh Al-Bukhari. Fastatabba al-amru, maka terkendalilah rasa aman, tertiblah pintu kerusuhan. Ala du'atil fitnah, para provokator. Dan Allah hancurkan mereka. Walam yabqa min qatalati Utsman ahadum lam yuqtal. Dan tidaklah tersisa dari para pembunuh Utsman, qatalah jamak dari qatil, yang tersisa, semua mereka mati dalam keadaan ngenes, tidak ada yang matinya baik, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Allah hukum mereka dengan dosa-dosa mereka. Inilah global al-hadis tentang pembicaraan tentang al-fitan, tentang kerusuhan yang terjadi di masa para sahabat. Berkenaan dengan hadis ini, saya ingin bacakan syarah yang lain untuk hadis ini. Syarah yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ketika beliau menjelaskan hadis ini. Hudzaifah adalah sahibus sirri, seorang pemegang rahasia, dan beliau adalah a'lamu sahabat-sahabat yang paling berilmu tentang masalah kerusuhan. Ya, beliau berada di salah satu majelisnya Umar, maka Umar berkata kepada para sahabat, siapakah yang di antara kalian hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kerusuhan? Lantas Umar kemudian tadi Hudzaifah mengatakan saya, kemudian Umar berkomentar hati kemari. Kemudian Umar kemudian mengatakan, innaka lajari'un, sungguh engkau adalah seorang pemberani. Di riwayat yang lain, innaka 'alaihi lajari'un, hadza laisa dhamman li Hudzaifah. Kata-kata jari ini bukanlah celaan untuk Hudzaifah. Kalau di bahasa Arab kontemporer, jari itu celaan. Jari itu artinya berani, namun berani yang jelek, lancang. Berani yang jelek, itu jari bahasa Arab. Kontemporernya demikian. Maka dijelaskan bahasanya, bahasa ini beda dengan bahasa sekarang. Jari di sini bukan celaan, namun maknanya adalah innaka lasyuja'un miqdam, kau adalah seorang pemberani dalam makna positif. Ya, atas satu perkara, dan kau tidaklah takut dengan perkara tersebut. Fawa madhon lahu, ini adalah kalimat pujian dari Umar kepada Hudzaifah, karena jara'ah dalam bahasa Arab artinya sajaah. Dan al-jari adalah alladzi la yahabu, orang yang tidak takut, al-miktam, orang yang pemberani. Maka di sini Umar memuji Hudzaifah dengan mengatakan innaka al-miqdam suja' la tahab. Kemudian fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi, yang dimaksud ahl di sini adalah istri, buktinya karena setelah al-ahl disebutkan aulad. Maka yang dimaksud ahl itu adalah istri. Kemudian disebutkan ar-rajul di sini fitnatu rajul karena normalnya dialah yang pemegang kendali dalam rumahnya. Namun intinya isi hadis ini berlaku juga untuk perempuan. Hukmul mar'ati hukmul rajul. Dalam masalah ini perempuan sama dengan laki-laki. Dia bisa juga terfitnah karena sebab suaminya dan anaknya dan hartanya dan tetangganya. Maka di sini tidak mengkhususkan untuk laki-laki, namun disebutkan laki-laki karena dialah yang dominan. Dialah yang menjadi pengatur dalam rumahnya. Kemudian tentang terfitnah dengan anak, maka terfitnah dengan anak itu anwa, bentuknya macam-macam. Di antaranya fardu mahabbatihi li auladihi, cinta dengan anak secara berlebihan. Sibuk dengan anak sehingga terjauhkan dari kebaikan. Maka sebagian orang sibuk dengan ngurusi anaknya dan ini jadi sebab meninggalkan kebaikan. Betapa banyak penuntut ilmu, kata beliau, yang dulunya rajin menuntut ilmu setelah menikah, fa'anjaba punya anak, fastaghala bi auladihi. Sibuk dengan anak, antola bil ilmi, sehingga ninggalkan sama sekali kegiatan menuntut ilmu. Demikian juga ada seorang yang dulu abid, ahli ibadah, ahli rajin puasa dan sebagainya, rajin sholat ala sunnah di atas sunnah, kemudian nikah, punya anak, sibuk dengan anak, meninggalkan kebaikan. Ini namanya fitnah. Kemudian bentuk yang lainnya yang kedua, oleh tafritihi bima yalzamu minal qiyam. Maka yang dimaksud dengan fitnah anak adalah cerobohnya ayah dengan kewajiban yang harusnya dia lakukan terhadap anaknya. Maka boleh jadi bentuk fitnah anak adalah kecerobohan bapak dalam masalah menjalankan dan menunaikan hak anak. Tidak menjalankan sabda Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kemudian yang ketiga, waqad takunu fitnatu rajul, boleh jadi fitnahnya rajul dengan anak adalah yang ketiga bentuknya ayaksi Allah azza wajal min ajli waladihi, bermaksiat kepada Allah gara-gara anak. Dicontohkan ada seorang yang dulunya seorang yang semangat untuk taat, setelah punya anak dia terfitnah dengan anaknya, hanya dia melakukan berbagai macam hal yang haram, membawa hal-hal yang haram yang dulu dia yakin itu satu hal yang haram gara-gara anak. Dia bawakan imam min alatil malahi, alat-alat musik yang haram, atau kemudian nyanyian yang haram dan semacam itu, alasannya menyenangkan anak. Ya, maka ini fayakunu lahu fitnatan lahu, maka jadilah ini fitnah bagi anak, fitnah bagi bapaknya. Kemudian tentang fitnatul ahl, fitnatul walad, aulad, boleh sebutkan ada tiga bentuk. Ya, karena sibuk dengan anak, akhirnya jauh dari kebaikan ya, yang dulu biasa dilakukan sebelum punya anak. Atau kemudian tidak menunaikan kewajiban sebagai bapak yang baik untuk anaknya. Atau rela melakukan berbagai macam bentuk maksiat karena tuntutan anak dan keinginan anak. Ya, maka fitnah, kemudian fitnah istri itu boleh jadi qataqa bil mail ilaihin atau bimail anhun. Bisa jadi dengan condong kepada istri atau tidak ya, peduli dengan istri. Fa qataqa bil mail ilaihin boleh jadi bentuknya condong pada istri. Fa istaghyu al insan bihinna karena sibuk dengan istri, ngejak jalan-jalan istri, ngejak makan-makan istri. Ya. Ya, kemudian akhirnya anil khairat ya, ditinggalkanlah berbagai macam kebaikan. Atau yang kedua bilmail anhun condong menjauh darinya ketika seorang laki-laki menikah lebih dari satu lantas dia condong kepada salah satu dan meninggalkan yang lain. Ini dua jenis finatul ahl. Kemudian fitnatul mal, maka ada dua macam, qataqa fi tariqi kasbihi, fitnah harta dalam masalah cara mendapatkannya, dan yang kedua fitnah harta fi tariqi tasarrufi fihi dalam pembelanjaannya. Di mana tidak menunaikan hak Allah padanya. Kemudian fitnah tetangga itu bentuknya macam-macam. Bisa jadi beliau contohkan bil hasad baina jaraini, adanya hasad di antara dua tetangga. Wa qataqa bil muzahama fil huquq, boleh jadi rebutan hak, rebutan sesuatu di antara tetangga, terjadi keributan. Yang ketiga boleh contohkan bi ihmalil huquq, tidak menunaikan hak tetangga. Yang keempat boleh jadi bi'adami sabri ala adhiyatil jar, dengan tidak bersabar dengan gangguan tetangga. Fitnah yang dimaksudkan itu poin-poin di atas tidak terbatas dengan apa yang tadi disebutkan. Yang disebutkan tadi sekedar contoh. Kemudian definisi fitnah. Dzakar ahli ilmi dhabitan aziman. Ini para ulama menyebutkan tolak ukur atau parameter pengertian hikmah, pengertian fitnah. Kullu ma yazghalu sahibahu anillahi fahuwa fitnatun. Segala sesuatu yang menyibukkan seseorang sehingga orang tersebut jauh dari Allah itulah fitnah. Maka termasuk apa yang tadi telah disebutkan dan yang tidak disebutkan. Nah, terfitnah dengan harta, dengan istri, dengan tetangga, dengan anak itu terkadang menjumuskan dalam maksiat dan terkadang tidak. Tidak mesti bentuknya maksiat. Terkadang maksiat. Nah, manakala itu terkadang maksiat? Nah, ini adalah maksiat yang terjadi karena hal ini adalah dosa yang diharapkan terhapus dengan amal-amal kebajikan. Maka di antara amal kebajikan yang disebutkan dalam hadis salat. Maka salat dan yang lainnya, maka ini disebutkan secara khusus tanpa ibadah-ibadah yang lain menunjukkan pentingnya ibadah-ibadah ini. Bukan maknanya nafyu takfir an ghairi min ghairiha, bukan berarti amal-amal kebajikan yang lain tidak bisa menghapus. Namun menunjukkan pentingnya. Namun amal yang lain bisa menghapusnya. Namun disebutkan secara khusus untuk menunjukkan agungnya kedudukan amal-amal ini. Maka Nabi sebutkan di antara amal penghapus dosa adalah ibadah berupa perbuatan, dengan Nabi sebutkan sholat dan puasa. Ibadah harta Nabi sebutkan sedekah. Kemudian ibadah ucapan saja, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dosa itu terhapus dengan sholat dan yang lainnya, itu bagaimana cara penghapusannya? Ada dua pendapat ulama tentang maksiat itu bisa terhapus dengan dosa. Maksiat bisa terhapus dengan amal ketaatan. Ya, apa yang dimaksud dengan maksiat bisa dihapus dengan ketaatan, itu ada dua pendapat ulama tentang maksudnya. Pendapat yang pertama mengatakan yahsulu bihadil ibadat, penghapusan itu terjadi dengan semata-mata ibadah itu. Ketika seorang mengerjakan sholat, maka terhapuslah sejumlah maksiatnya. Jika dia bersedekah, terhapuslah sejumlah maksiatnya. Maka semata-mata amal ibadah itu menghapus maksiat. Pendapat yang kedua, bil muazanah, ay anna hadhil hasanat tarjihu bitilkas sayiat ma'abaka'i tilkas sayiat. Kejelekan itu tetap kejelekan, namun nanti ditimbangan Allah subhanahu wa ta'ala, sisi kebaikannya itu lebih berat karena sholatnya, karena sedekahnya, akhirnya kejelekannya tidak teranggap meskipun tetap ada. Dan yang tepat dari dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama. Wa ada as-sahih, inilah pendapat yang tepat. Pendapat yang pertama. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.